Selamat malam, Namo Sangya Dibudaya, Namo Buddhaya. Jadi hari ini adalah kelas yang pertama. Hari ini tanggal 13 ya, 13 Desember 2016 kita di ini apa namanya? Jinaloka ya. Bukan. Ruang kelas Dharma ya. Yang penting manusia itu punya badan, itu kadang terlalu lelah. Suruh meditasi 5 atau 10 menit itu malah dipakai badan kita untuk tidur. Tapi tidak apa-apa, karena biasanya memang itulah kebutuhan badan kita. Lucunya manusia adalah ketika tidur dia tidak tidur ya. Ketika suruh meditasi dia malah tidur ya. Jadi terbalik. Anak-anak zaman sekarang malah ada yang lebih hebat lagi ya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, siang yang seharusnya mungkin sekolah, beraktivitas, malah dia ngantuk-ngantuk ya. Kalau malam melek dia kayak kalong. Kalong tahu enggak? Kelawar ya. Dia aktifnya malam. Benar nih. Kalau tidak percaya buktikan sendiri ya. Saya akan menjelaskan 1 jam ya. Lihat 1 jam ini Anda ngantuk enggak? Waktu kelas Dharma ngantuknya luar biasa. Tapi ketika sudah sampai di rumah, segarnya itu kayak baterai handphone yang dicas 100%. Segar. Sampai jam 12 atau jam 1 dia masih segar. Jadi hari ini ada kelas pertama. Jadi nanti untuk beberapa hari ke depan jangan bosan-bosan ketemu saya, karena kita akan beberapa hari menggali sedikit lebih dalam tentang apa yang ingin saya sampaikan. Bahan-bahannya itu sebetulnya adalah bahan yang saya pelajari zaman dahulu, sudah lama sekali. Saya kadang-kadang merasa ketika saya harus menjelaskan sesuatu yang sama, itu selalu ada suatu perubahan dalam cara saya menjelaskannya. Dan pengertian saya juga sedikit-sedikit semakin mendalam. Pengertian kita tentang Dharma akan mendalam ketika kita berlatih meditasi. Gak punya cara lain. Meditasi itu wajib. Kita yang sebut sebagai, kita semuanya mengaku umat Buddha kan? Sini semua umat Buddha kan? Oh. Umat Buddha itu kalau tidak meditasi menurut saya belum afdol, belum umat Buddha. Kadang-kadang saya merasa bule-bule ya, yang di Amerika maupun di Eropa, mereka kadang-kadang lebih Buddhis daripada kita. Tapi kalau tanya agama mereka, mereka gak akan pernah sebut. Karena gak peduli dia mau agama apapun ya. Tapi malah mereka belajarnya meditasi ya. Kalau kita Buddhis meditasi, oh nanti dulu katanya ya. Apa itu meditasi katanya? Nah, cara berpikir orang Barat itu di Amerika maupun di Eropa itu hebat sekali ya. Jadi mulai pertama dia meditasi, setelah dia mendapatkan manfaat dari meditasi, dia pelan-pelan belajar agama Buddha. Dan semua dia pelajari. Karma, punarbawa, paticasamupada, semua abhidhamma juga dia pelajari. Dan pemahaman dharmanya itu dalam. Dan dia tidak pernah menyebut dirinya beragama Buddha. Karena memang di Eropa dan Amerika berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia kita punya satu pegangan ya. Karena kita negara yang menganut Pancasila, menganut Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu terserah mereka. Kalau kita Indonesia begini ya kita melaksanakan sesuai dengan Indonesia. Kalau mereka di sana ya saya tidak bisa bilang salah atau benar ya. Kalau bagi kita mungkin mereka salah, tapi bagi mereka kita yang salah. Bisa jadi begitu ya, karena cara pandangnya. Contoh, kalau di Indonesia kita berjalan di sebelah mana? Kiri kan? Kalau kamu ke Perancis, kanan, salah kamu. Dia bilang, orang Indonesia, salah kamu jalannya, sebelah kiri. Kalau orang Indonesia bilang, kamu orang Perancis, salah kamu jalannya. Jadi salah dan benar memang ada batas-batas tertentu yang bisa kita lihat dan kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti begitu, kita tidak akan mengklaim siapa benar, siapa salah. Kita TST orang bilang ya. TST tahu apa? Tahu sama tahu ya. Karena memang di sebelah sana peraturannya ya, peraturan. Indonesia punya peraturan berjalan di sebelah kiri ya. Kalau Anda berjalan di jalan-jalan di Palembang ini, kira-kira berjalan di sebelah kiri atau kanan? Ah benar. Bukannya yang penting bisa jalan kamu jalan. Mau kiri mau kanan, gak mau tahu. Ya begitu ya. Ah kadang-kadang ya. Kalau di sana itu harus patuhi aturan. Gak perlu ada polisi. Ya gak ada polisi juga mereka otomatis jalannya di sebelah kanan. Kalau kita kalau ada polisi mungkin harus ini ya. Bisa jalan, bisa bawa mobil. Jalan kita juga Indonesia jalan sebelah kiri. Iya. Iya. Jadi aturan itu bisa beda sama kayak tempat menyetir mobilnya juga terbalik ya. Kalau Indonesia di sebelah kanan menyetirnya ya. Kalau sana dia setirnya sebelah sini. Jadi penumpang duduk di depan tuh duduknya di sebelah sini. Ya, terbalik. Dan arah dia mengendarai mobil juga terbalik. Ya, jadi sesuai ya. Indonesia kan setirnya di sebelah kanan, betul? Setirnya sebelah kanan, tapi berjalannya di sebelah kiri, ya. Kalau nyalip sebelah mana? Kalau nyalip harus sebelah kanan ya. Kanan kan? Tapi kalau di itu nyalipnya kiri sama kanan, bahu jalan juga dia salip. Kalau di Perancis, kalau menyalip harus dari kiri. Menyalipnya harus dari sebelah kiri, ya. Karena dia itu memang aturan di sana. Itu namanya aturan lah ya. Oke, itu hanya beberapa informasi. Jadi kita akan bertemu untuk beberapa hari di sini. Saya punya waktu 45 menit ya, biar kita hemat waktu. Saya akan berbicara tentang intisari dari ajaran Buddha, bagaimana merubah, mentransformasi penderitaan menjadi kedamaian, sukacita, dan pembebasan. Topik hari ini, barangkali Anda sudah dapat broadcastnya, adalah Buddha dan aku. Apa hubungannya Buddha dan aku? Nah, mari kita coba lihat. Saya menemukan ada suatu sastra yang bagus ya, sutra, namanya Vimalakirti Nirdesa. Ada yang sudah pernah, bukan Badramurti ya, Vimalakirti ya. Kalau Badramurti di belakang ya. Vimalakirti Nirdesa Sutra ini. Vimalakirti ini katanya adalah seorang umat. Seorang umat yang sangat pintar dan luar biasa. Katanya hampir setara dengan Bante Sariputra. Karena dia begitu terpelajar, suka baca dan pintar, pertanyaannya juga banyak. Kadang-kadang pertanyaan itu hanya disanggup oleh dijawab oleh Buddha sendiri. Para murid-murid senior biasanya kesulitan kalau Vimalakirti ini bertanya. Kalau Vimalakirti datang, para Bante biasanya membelokkan badan, jalan ke tempat lain. Karena apa? Takut ditanya. Setelah ditanya gak bisa jawab, malu. Jadi daripada malu, dia putar badan, dia jalan ke tempat lain. Ya. Tapi bukan berarti Upasaka Vimalakirti ini orang yang suka bikin masalah ya. Jadi kalau ada umat-umat yang mungkin pintar, suka belajar, baca, terus banyak pertanyaan, ya para Bante harus lebih sabar ya. Belajar sabar lebih tinggi ya. Tapi kalau pertanyaannya terlalu banyak, ya para Bante juga bisa putar badan, kabur. Daripada saya pusing menjawabnya kan. Biasanya bisa begitu ya. Nah, Vimalakirti pernah, Anda bisa cek ya, di Sutra Mahayana ya. Jadi saya ini mempelajari Sutta berbahasa Pali ya, yang terjemahan bahasa Inggrisnya sudah banyak. Kemudian saya juga mempelajari Sutra dalam kitab Mahapitaka, Tripitaka versi Mandarin ya. Itu juga saya pelajari ya, kebetulan saya bisa bahasa Mandarin ya. Enak ya kalau bisa Inggris, Mandarin. Saya juga bisa bahasa Tibet. Jadi naskah-naskah bahasa Tibet juga kadang-kadang saya ambil ya. Karena saya pikir kita di lingkungan budayana kita perlu menyerap dari berbagai tradisi. Makanya kadang-kadang orang lihat saya ini, saya bilang, ini alirannya apa? Saya nggak gitu jelas gitu ya. Dari luar mungkin Mahayana ya. Tapi isinya ketika kutip kitab Pali, saya tetap kutip juga ya. Kan boleh kan? Ya, kita boleh mempelajari dari berbagai tradisi. Karena kita punya semangat keterbukaan atau budayana. Jadi Anda bisa periksa di Mahapitaka ya, zaman sekarang gampang, Anda bisa cari di internet ya. Kalau Anda bisa Mandarin, ini namanya Ta Chang Ching. Ta itu besar, Chang itu adalah pitaka atau cang itu treasure, treasure itu harta. Jadi ta cang cing ini adalah maha pitaka, maha tripitaka. Xianchang tahu enggak? Pasti enggak tahu. Samcong pasti tahu. Apalagi pakai tong. Tong samcong pasti tahu ya. Sam itu tiga. Cong itu cang ya, sancang. Tripitaka. Jadi kadang-kadang ada orang panggilnya adalah sancang. Kadang-kadang ada yang panggilnya xianchang. Ya, jadi dia punya beberapa nama yang biasa dipakai ya. Tapi Anda pasti paling mengenal dengan nama Tong Samcong. Muridnya ada tiga. Ada empat. Ya, Gokong, Pat Kai, Ucing. Siapa lagi? Hah? Si kuda putih. Si kuda putih. Kuda putih dari naga itu. Kalian nonton gak sih? Nonton film Perjalanan ke Barat gak? Gak nonton ya? Anak-anak pasti gak tahu. Pernah nonton gak? Gak pernah. Sung Gokong tahu gak? Tahu ya, tapi gak nonton. Oh, hebat sekali ya. Siapa yang kasih tahu kamu? Lihat dari orang. Iya. Oh, ada yang ngasih tahu ya. Oke. Kita kembali ke Vimalakirti Nirdesa Sutra. Anda bisa lihat di Fuo Suo Wei Mo Jie Jing ya. Wei Mo Jie namanya Vimalakirti. Fuo itu Buddha, Suo itu bersabda. Buddha bersabda tentang Vimalakirti ya. Vimalakirti itu manusia dan dia adalah seorang upasaka yang luar biasa. Bagian 14 nomor 474 Anda bisa cek di Tacangcing. Ya, kalau mau nanti Anda boleh copy paste tulisan ini. Anda taruh di Google, nanti dia akan keluar. Tapi bahasa Mandarin. Kalau tidak bisa baca, saya ajarkan. Ya, Anda buka translate.google.com. Copy paste di situ, nanti keluar semua. Tapi terjemahannya jelek biasanya. Vimalakirti pernah bilang, dicatatkan ya, sudah saya terjemahkan, bahwa dikarenakan dunia ini sakit, aku juga sakit. Dikarenakan dunia ini menderita, aku juga menderita. Vimalakirti ini mau menyampaikan kepada kita bahwa apa yang terjadi di lingkungan ini memberi pengaruh besar buat kita. Contohnya, kita barusan mendapat kabar, mungkin beberapa hari lalu ya, atau minggu lalu, terjadi gempa di Aceh. Kita sebagai orang Indonesia, saya juga merasa sedih ya. Rumahnya runtuh, mungkin ada yang meninggal, mati di situ, atau fasilitas umum dan sebagainya, ada yang terluka, luka kaki atau luka tangan ya. Jadi kita juga merasa, karena itu adalah bagian dari Indonesia, sehingga kita juga merasa sedih. Merasa sedih enggak? Enggak ada yang hahaha ketawa kan? Enggak ada. Susah bagi kita ya untuk seperti itu. Kecuali ada yang enggak normal ya. Ada orang yang susah melihat orang senang melihat orang susah ya, berbahagia di atas penderitaan orang lain ya, jangan ikuti itu ya. Jadi dunia dan saya itu memiliki hubungan yang erat sekali. Dan coba kita bayangkan, mungkin 2600 tahun lalu, coba bayangkan Siddhartha muda gitu kan. Siddhartha yang waktu itu masih muda, apakah dia juga mengalami hal-hal derita seperti itu? Kalau dalam cerita-cerita mungkin kita selalu mendengar Siddhartha ini selalu hidup mewah ya. Bahkan dikisahkan Siddhartha ini tidak tahu bahwa ada orang tua gitu kan. Orang sakit enggak mungkin, enggak tahu ya. Saya sih berpikir enggak mungkin. Karena papanya sendiri aja sudah tua. Berarti itu adalah simbol tua. Betul enggak? Kemudian kadang-kadang katanya pelayannya banyak. Kadang-kadang ada pelayannya sakit, dia langsung menyingkirkan pelayannya ya. Tapi kan dia pasti tanya, itu pelayan A itu kemana? Masa mau berbohong terus? Kan pasti ada yang tahu, ada yang meninggal atau sakit kan? Ya. Karena apa? Siddhartha itu dikasih pelajaran banyak. Pelajaran berhitung, pelajaran budaya, pelajaran Brahmaisme, ya, Brahma. Pelajaran tentang sistem kasta. Semua dia pelajari. Pelajaran memanah juga ada. kungfu mungkin nggak ada ya. Mungkin bela diri, seni bela diri India. Dia pelajari semua. Jadi masa punya pengetahuan luas seperti itu, dia tidak tahu tentang kematian tua. Ketika dia belajar kitab yang namanya Artha Veda. Artha Veda itu kitab dari Brahma, ya. Di situ menjelaskan bagaimana manusia dilahirkan, bagaimana manusia mati. Dia pelajari semua. Ada suatu missing link kalau misalnya kita mengatakan Siddhartha muda tidak tahu tentang kematian dan kelahiran apa tua atau petapa. Dalam kitab Artha Veda, ya, itu juga disebutkan bagaimana orang bisa mencapai moksa. Situ diajarkan moksa atau bahasa Palinya mokka. Bukan mokka itu ya. Mokka minuman ya. Mokka itu kita punya biku punya winaya namanya Pati Mokka atau Prati Moksa. Moksa sama kan? Moksanya Hindu sama moksanya Buddhis sama ya, pembebasan. Istilahnya sama, tapi artinya beda. Kalau moksanya Buddhis merealisasi nirwana namanya. Jadi ada sedikit beda. Jadi menurut saya Siddhartha juga mengalami hal yang susah seperti itu. Bukan cuma pas dia keluar dari kerajaan aja baru melihat, tapi dia sudah tahu. Tapi ketika dia pas keluar dari kerajaan, dia mempunyai suatu realisasi lebih dalam tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kelahiran, tentang sakit, tua. Bahkan punya pandangan baru tentang petapa. Jadi dia sudah mengerti. Cuman kadang-kadang manusia itu perlu suatu momen untuk melihat kejadian, sehingga dia, oh begini. Nah ada O-nya itu. O-nya itu adalah suatu jenis pencerahan kecil ya, tentang suatu kejadian. Nah Vimalakirti ini juga mengalami hal yang sama. Dia ada momen O namanya ya. Momen O saya bilang. Oh ternyata begitu ya. Ketika dunia ini menderita, saya juga menderita. Dunia kita ini terjadi perubahan iklim ya. Ini Palembang ini semakin lama cuacanya semakin gimana? Makin panas ya. Atau terjadi perubahan gak? Kadang harusnya hujan gak hujan. Kadang harusnya musim panas banyak hujan. Banjir lagi. Banjir gak sini? Kalau Jakarta kan sering banjir. Tapi sekarang banjirnya lebih cepat surut ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang, bukan banjir Bante, itu genangan air katanya. Karena airnya saking banyaknya, ngalirnya kan pelan. Jadi orang bilang, ah itu banjir itu. Ada orang bilang, enggak Bante, itu genangan air aja ya. Genangan air yang mungkin 10 meter gitu. 10 meter itu banjir itu. Ya. Jadi ternyata dunia dan aku memiliki hubungan yang erat. Kalau banyak orang menebang pohon, ya menjadi tambah panas dunia ini. Kita juga ikut menderita, betul? Ya, jadi lihat ada koneksi seperti itu. Nah, apa yang diajarkan oleh Buddha sepanjang umur hidupnya? Katanya ada sekitar 40 tahun lebih, 45 tahun lah sebut demikian. Ini yang diajarkan Buddha saya kutip dari Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya bab 22. Bagian ke-86. Aku ini Buddha ya. Buddha, bukan aku ya, Buddha. Aku hanya mengajarkan tentang duka dan bagaimana mengakhiri duka melalui transformasi. Transformasi berarti melakukan perubahan. Anda pernah nonton Transformer? Transformer tahu kan? Itu robot-robot mobil yang tiba-tiba bisa berubah jadi robot, terus tiba-tiba entah gimana terus jadi truk lagi atau jadi pesawat gitu kan. Nah itu namanya itu transformer ya. Ini transformasi ya. Transformasi berarti berubah, dirubah ya. Dan itu adalah salah satu kunci utama ajaran Buddha, mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada satupun yang tidak berubah. Tidak ada yang kekal ya. Kita pasti sudah mengerti tentang konsep anicca. Contohnya tadi ruangan ini ketika kita masuk agak panas kali ya. Sekarang masih panas gak? Sedikit berkurang ya. Karena ada ini nih. Ada AC. Pertama kali kita masuk udaranya hangat. Betul? Kemudian kita nyalakan AC. Mungkin setelah 15 menit atau 20 menit suhunya itu berubah. Jadi terjadi perubahan di sana. Nanti kalau AC-nya saya matikan lagi, suhunya juga akan terjadi perubahan lagi. Perubahan-perubahan seperti itu yang perlu kita sadari. Cuman kadang-kadang manusia, pas masuk panas, dia tidak bisa menyesuaikan sehingga ngoceh-ngoceh, aduh kenapa panas ini, bukannya dari tadi nyalakan AC-nya dan sebagainya ya. Komentarnya banyak ya. Tapi ada orang yang masuk, ya panas gak apa-apa, udah nyalain AC, sebentar lagi mungkin dingin. Sehingga dia tidak menjadi komentar-komentar yang terlalu negatif. Manusia punya komentar yang lebih gampang negatif. Kalau guru-guru zaman dahulu bilang, kalau mau pikiran yang lebih positif itu seperti menaiki gunung. Kalau kita naik gunung susah gak? Susahnya minta ampun, pelan-pelan naiknya ya. Tapi kalau mau punya pikiran negatif, itu seperti menggelinding dari atas gunung. Cepat. Itu menandakan manusia punya kecenderungan berpikir negatif itu luar biasa cepat. Tapi mau mengarahkan pikiran untuk yang lebih positif, itu yang saya bilang naik gunung tadi ya. Susah ya. Terus baru naik sampai sedikit, aduh lelah katanya, udah gak mau ya. Meditasi 5 menit, ya mungkin masih bisa ya. Coba 10 menit, waduh udah mulai bosan gak mau ya. Susah ya. Mengarahkan pikiran ke yang baik dan damai dan tenang itu luar biasa susahnya. Mengarahkan duka ini, merubah duka ini juga membutuhkan upaya yang sangat besar. Kalau zaman dahulu Siddhartha dia berpikir dengan menyiksa dirinya bisa mendatangkan suatu pencerahan. Maka itu dia menyiksa dirinya ya. Karena memang zaman India itu cara petapa memang seperti itu. Berdiri seperti ini gitu kan. 5 jam gitu kan. Atau berbaring di atas batu ya, dijemur sama matahari, merasakan panasnya. Atau mencelupkan diri ke dalam lumpur. Ya, lumpur dia celupkan sampai kepalanya aja di atas. Atau celup di air, di lumpur, berjemur, berdiri, menggantungkan diri. Ya, gantung terbalik, dia cari pohon atau apa, dia ikat kakinya di atas, dia gantungin gitu kan. Atau gak makan atau gak minum beberapa hari gitu kan. Katanya Siddhartha kan menyiksa diri kan berapa tahun ya. 6 tahun plus minus lah ya. Apakah benar-benar 6 tahun saya gak tahu ya. Tapi mungkin ya sekitar 6 tahun katanya, 5 atau 6 tahun atau mungkin 7 tahun ya. Kira-kira begitu. Nah katanya duka seperti itu bisa mendatangkan pencerahan. Tapi setelah 5 atau 6 tahun kemudian dia bilang, aduh badan saya rusak. Betul gak? Badannya rusak. Makanya kenapa ada orang bertanya. Satu kali ada satu orang mahasiswa datang tanya, Bante saya mau tanya, kenapa Buddha meninggal pada usia 80? Mana saya tahu ya? Mana saya tahu. Apakah kenapa gak 81, 82? Sedangkan Bante Ananda meninggalnya pas usia 120 tahun katanya. Kenapa Buddha tidak hidup sampai umur 120 tahun? Kalau misalnya Buddha bisa hidup sampai umur 120 tahun, katanya manfaatnya lebih besar ya. Dasar manusia ini. Dia selalu hitung-hitungan ya, mana dapat cuan, dapat manfaat lebih besar ya. Tapi kalau berharap Buddha hidup lebih lama kan, memang barangkali manfaatnya bisa lebih besar. Saya sih terus terang tidak tahu bagaimana menjawabnya ya, karena sebagai Bante kita tidak serba bisa dan serba tahu. Tapi coba saya renungkan bagaimana kehidupan waktu 6 tahun dia di hutan. Katanya banyak organ-organ badannya itu yang rusak. Karena gak makan, makannya sedikit, minumnya entah air apa gak jelas, menyiksa diri. Jadi katanya badan-badannya itu banyak yang rusak. Jadi ketika Siddhartha mencapai pencerahan sempurna, itu badannya itu sudah sakit-sakit katanya, pegel-pegel, makanya butuh asisten. Saya lagi bayangkan mungkin asistennya kadang-kadang kasih pijatan kali ya, mijat sini kali atau pegel sini atau gimana ya. Jadi Buddha ini juga manusia biasa yang mengalami sakit ya. Kira-kira Buddha ini buang air kecil gak? Maaf ya saya bertanya begitu ya. Menurut Anda buang air kecil gak? Oh iya ya. Buang air besar gak? Iya. Oh iya juga ya, ternyata ya. Kalau ditonjok itu sakit gak dia? Kayaknya sakit ya. Tapi seolah-olah kita, selama kita membaca cerita-cerita Buddha ini, seolah-olah Buddha ini serba kuat, ya, tidak pernah sakit atau berotot baja atau apa gitu kan, bisa terbang, bisa gimana ya. Tapi ternyata di dalam beberapa winaya disebutkan, kadang-kadang Buddha itu merasa panas, dia minta Ananda untuk kipas dari belakang. Ananda, belakang saya agak gatal dan panas katanya, coba tolong kipas, ya. Atau ada bagian-bagian tertentu sakit dan lelah, Buddha harus berhenti. Bayangkan beliau ini badannya sudah sakit-sakit, dia masih harus jalan dari satu tempat ke tempat lain demi membabarkan Dharma. Beliau sudah capek-capek membabarkan Dharma, sakit-sakit, nyeker lagi katanya. Nyeker tahu kan? Nggak boleh pakai sandal atau alas kaki, nyeker kemana-mana. Nggak pakai sandal, kalau Anda kan enak. Para Bante sekarang enak, pakai sepatu lagi. Ada yang lebih keren, sepatu kulit. Ya kalau kita ya sandal biasa lah, sepatu yang wajar-wajar aja ya. Kalau zaman dahulu kan harus gimana ya, harus hidup sederhana ya, gak boleh pakai sandal ya. Kalau zaman sekarang kan gak bisa. Para Bante kalau suruh nyeker juga, aduh susah juga saya ya. Atau disuruh pergi pindah patah juga, aduh saya pikir 5 kali ya. Betul gak? Ya kecuali di Thailand lah ya, atau di Myanmar masih bisa ya pindah patah ya. Lihat gak? Kalau para Bante pergi pindah patah dia pasti nyeker kan? Ya nyeker kan dia, bawa patah, terus pagi-pagi kan, ya. Kalau ada Bante yang pindah patahnya siang hari itu udah jamin itu Bante palsu kayaknya itu. Orang pindah patahnya pagi-pagi bukan tengah siang atau malam ya. Saya pernah ke Thailand, saya pernah melihat Bante-Bante ya lengkap, gundul, jubahnya gulung dengan rapi, bawa patah, pindah patahnya malam-malam. Saya geleng-geleng kepala, ini apakah benar ini? Thailand loh ya, saya bilang. Pindah patahnya tengah malam gitu ya. Iya. Hah? Ah, enggak tahu saya itu ya. Silanya mungkin cuma 5 itu, ya. Bentuk luar saja seperti Bante ya, tapi dalamnya saya no comment ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi Anda jangan heran ya. Di negara-negara Buddhis, kalau di Myanmar saya belum tahu ya. Belum pernah ke sana. Tapi Thailand saya sudah berkali-kali. Dan saya melihat sendiri. Saya pernah ikut pindah patah juga di sana. Lucunya kadang-kadang pindah patahnya ke pasar. Anda pernah gak ke Thailand? Pernah lihat para Bante pindah patah pagi-pagi? Saya ikut ya, harus nyeker ya. Nyeker pindah patah ya. Terus harus lihat melewati pasar-pasar yang kadang-kadang ada ikan, ada daging apa. Ya. Dan kasihnya bisa macam-macam ya. Yang penting apa yang dikasih terima ya. Cuma saya cacai ya. Jadi kalau misalnya dapat daging biasanya ya oper ke tempat lain aja enggak apa-apa ya. Mereka boleh silakan makan ya. Dan ada kejadian lucu juga. Maaf ya, saya bukan menjelek-jelekkan Thailand ya. Bukan saya enggak suka Thailand loh ya. Saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri para Bante merokok. Merokok bareng lagi ya. Jadi banyak umat yang ke Thailand kemudian balik tanya kepada saya. Saya hanya bisa menjawab bahwa kalau di Indonesia merokok ya itu gak bagus ya, merusak kesehatan. Dan para Bante ya sudah barang tentu gak boleh merokok. Tapi kalau misalnya di Thailand merokok ya, ya itu kebijakan mereka lah ya. Agak susah ini ya. Anda putuskan sendiri aja mau gimana ya. Tapi kalau di Indonesia ya, kalau ada biku suhu atau Bante merokok, gimana rasanya itu kan. Jadi waktu saya masih sama Nera saat itu ya, saya lewat gitu ya. Jadi Bantenya duduk bersama umat merokok bersama. Kalau enggak percaya ini ke Thailand lihat sendiri ya. Nanti jangan ini ya, bilang saya menistakan agama Buddha Thailand ya. Repot saya nanti ya. Dengan jelas sekali bahwa dukkha ini adalah bahan baku yang sangat luar biasa bagusnya, yang dipakai oleh Buddha untuk mencapai pencerahan. Kalau kita dapat duka, dapat derita, dapat sakit, kita ingin menutupinya, ingin lari. Tapi Buddha bilang, jangan lari dari derita. Duka ini perlu kita pakai. Itu adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk mencapai pencerahan, penerangan, dan pengertian. Kalau guru saya suka bilang seperti ini. No mud, no lotus. Mud itu lumpur, tiada teratai. Kita tidak bisa berharap menanam teratai di atas semen. Betul gak? Gak bisa. Kita tidak bisa berharap menanam teratai di atas batu. Betul? Betul. Tapi kita harus menanam teratai di lumpur. Lumpur itu kan kotor ya. Aduh, gak mau deh kotor-kotor ya. Tapi lumpur yang kotor ini, yang saya analogikan sebagai duka, sebagai derita, bisa memunculkan teratai yang bersih, jernih. Betul? Ya? Bisa. Kalau airnya kotor mungkin gak bisa juga ya. Tapi gak tahu saya ya. Yang saya tahu biasanya kalau misalnya dikasih lumpur, lumpurnya ditenangkan, terus lumpur-lumpurnya kan turun semua. Ya, keruh-keruhnya turun semua. Kemudian lumpurnya itu justru menjadi pupuk dan fondasi agar teratai bisa tumbuh. Kalau yang keruh saya gak tahu ya. Kalau gak ada lumpur gak bisa. Gak ada lumpur saya belum tahu ada yang bisa. Coba cari aja ya. Tanah becek atau lumpur atau sejenisnya. Ya. Gimana? Apalagi ada teratai khusus? Ada. Ada teratai yang gak perlu lumpur. Teratai palsu. Teratai plastik. Jamin, gak usah pakai lumpur. Ya. Tapi secara umum teratai membutuhkan lumpur untuk tumbuh. Ya. Buddha membutuhkan penderitaan untuk agar dia, Siddhartha membutuhkan penderitaan agar dia bisa tumbuh dan mengerti. Kalau misalnya anak-anak Anda itu dimanja terus, enak-enak terus, dia tidak tahu bagaimananya menderita nanti. Suatu hari dia dapat derita, dia gak bisa bertahan. Makanya bukan berarti kita tidak boleh memanjakan anak, tapi gak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti apapun dia manja ya. Jadi anak kita tuh kadang-kadang perlu dilatih untuk sedikit lebih mandiri. Jadi sudah penting disebutkan teratai ini bisa tumbuh menjadi bersih, kokoh, kuat, karena dia menggunakan lumpur. Manusia juga, Siddhartha itu juga mengalami 6 tahun lumpur. Sebut saja seperti itu. 6 tahun dia membuat lumpur banyak sekali, menyiksa dirinya, penderitaan. Tapi semua derita itu membuat dia menjadi lebih mengerti, menjadi lebih sadar. Oh, ternyata dengan menyiksa badan saya ini ternyata tidak memberikan efek yang terlalu baik, malah menimbulkan masalah di sana sini ya. Akhirnya dia berhenti kan, sehingga dia bisa berbalik arah ya, makan menjadi sehat. Dan teman-temannya, oh ini teman-temannya kan ada 5 orang pertapa itu kan, nih kayaknya Siddhartha ini udah gak kuat katanya ya, yuk mari kita tinggalkan dia, dia sudah mengkhianati tekad awal untuk menyiksa badan mendapatkan pencerahan. Buddha malah pikir justru badan harus kuat dan sehat agar bisa mencapai pencerahan, mencapai pengertian, ya, menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya. Kemudian manusia kadang-kadang, ini dari guru saya, adalah mengurung diri dalam penjara penderitaan. Pernah enggak ketemu orang yang semakin menderita dia semakin puas dia. Semakin menderita semakin puas. Anda pernah lihat gak seperti itu? Contoh yang paling sederhana, Anda pernah lihat gak kalau orang suka mengupdate apa status di Facebook itu? Penderitaannya terus yang diupdate sama dia di statusnya. Betapa dia menderita, betapa dia sakit hati juga dia update di status itu ya. Karena apa? Dia ingin mendapat simpati dari orang, mendapat sayang dari orang. Karena apa? Dia kekurangan rasa sayang kayaknya. Rasa cintanya berkurang apa? Ingin orang lain bersimpati kepada dia ya. Atau dunia psikologi sekarang namanya ADHD namanya. Pernah dengar enggak? ADHD. Attention deficit. Attention deficit hyperactive disorder namanya. Pernah gak lihat anak-anak yang dia gak bisa diam itu, lari terus. Ya, hyperactive itu. Kemudian ada lagi anak yang dia lakukan apapun yang bikin kacau agar orang tuanya memperhatikannya. Karena apa? Orang tuanya mungkin sibuk kerja terus, sibuk kerja, sibuk cari apa? Cari duit, ya, sibuk ini dan itu, sehingga anaknya tidak baik, apa? Memperoleh perhatian yang cukup, sehingga dia selalu bikin sesuatu yang aneh-aneh agar dia diperhatikan. Ada gejala seperti itu sekarang, semakin banyak dan semakin banyak. Dan orang tua kadang-kadang nggak mau tahu. Ya udah kasih aja game, kasih aja TV, kasih aja handphone ya, biar mereka nggak bikin ribut ya. Dan akhirnya mereka gini terus ya, autis ya. Dipanggil nggak nyaut gitu kan, sibuk sama Pokemon atau sibuk sama tahu bulat gitu kan, atau sibuk sama apa Candy Crush. Atau dan teman-temannya deh, saya nggak tahu apa lagi ya. Jadi jangan mengurung diri dalam penderitaan, kita perlu keluar. Ada dua sisi ini, manusia punya pikiran lebih cenderung untuk selalu melekat, melihat pada derita saja. Yang kebahagiaan dia lupa. Jadi contohnya ada beberapa kondisi, contohnya ada satu taman. Satu taman ini banyak bunganya. Terus di tengah-tengah ada satu atau dua bunga yang layu dan mati. Satu atau dua doang ya. Yang kita, pikiran kita dan mata kita terfokus adalah satu atau dua bunga yang layu itu. Sedangkan ada 200 bunga-bunga yang belum layu kita abaikan. Kita lupakan. Itulah kecenderungan manusia. Ajaran Buddha soalnya membantu kita melihat, ya benar ada bunga yang layu, ada dua batang atau tiga batang bunga yang layu. Tapi jangan lupa ada bunga-bunga lain yang ada di sekitar. Kenapa kita harus bersedih gara-gara dua batang bunga yang layu itu? Sedihnya luar biasa, bisa berhari-hari. Tapi sebetulnya kalau kita bisa melihat bunga-bunga yang lain yang masih segar dan indah, barangkali perasaan kita bisa berubah, mulai berubah ya. Jadi kadang-kadang oh nggak naik kelas, jadi sibuk sama urusan nggak naik kelasnya ya. Kalau anak sekolah ya, kalau ada yang apa kuliah gitu kan, atau ada mata kuliah yang nggak lulus gitu kan, sibuk sama itu saja. Tapi yang lain dia lupakan ya. Kalau saya lagi sedih, biasanya saya mencoba untuk mengingati bahwa ketika berjalan kaki saya masih bisa berjalan dengan baik ini. Ya, saya bersyukur dan merasa beruntung. Mengingat begitu saja itu bisa merubah aura sama merubah perasaan saya. Sederhana kan? Cuman kadang-kadang kalau sudah menderita itu tuh semua dilupakan. Mata masih normal, kaki bisa berjalan, tangan masih bisa ngetik, dia lupa semua. Jadi sekali-sekali kalau misalnya Anda dalam kondisi menderita, boleh coba untuk mengingat kata saya ya. Telinga masih bisa mendengar, masih ada yang bisa kita makan ya. Lucunya kadang-kadang kalau sudah menderita makan juga gak enak, tidur gak nyenyak. Itu orang Afrika banyak yang gak dapat makanan. Jadi seperti itu, jangan mengurung diri dalam derita. Saya pernah tinggal di India lama. Saya menghabiskan waktu sekitar 3 tahun di India. Dan saya betul-betul mengakui nasihat Buddha mengatakan bahwa derita itu adalah bahan bakar yang sangat luar biasa. Bahan bakar maksudnya memotivasi saya sangat luar biasa. Yang pernah ke India pasti sudah tahu bagaimana menderitanya India. India ini tidak cuma menderita saja, tapi ada juga kawasan-kawasan yang elit. Luar biasa bagusnya. Tapi ketika menderita dan miskin, miskinnya miskin sekali. Indonesia nggak bisa ditandingkan. Indonesia gak bisa lawan. Saya pernah melihat mereka makan satu piring ramai-ramai keroyokan makannya ya, pakai tangan. Itu kulitnya udah hitam gelap ya, keriput-keriput, bajunya compang-camping, hidupnya di pinggir sungai. Rumahnya gimana tahu gak? Rumahnya itu dibikin dari terpal. Dia mandi, minum di sungai itu. Dan kerjaan orang tuanya apa? Bangunan. Dan anaknya banyak. Yang luar biasa itu anaknya banyak, bisa 5 atau 6 ya. Saya kan kalau pergi ke sekolah kan saya jalan kan, jalan kaki, selalu lewat ke situ kan. Dan itu banyak itu, tenda-tendanya itu banyak. Kadang-kadang saya tuh pikir bagaimana mereka bisa hidup ya. Dan mereka harus bertahan hidup dengan kondisi demikian. Panas, hujan, duitnya pas-pasan. Terus ketika tiap kali makan itu cuma satu piring. Kalau ada nasi bagus ya. Kadang-kadang nasi yang sudah beberapa hari juga dia makan lagi. Sama mereka suka makan yang namanya dal. dal, tahu nggak, dia warnanya agak kuning kayak kacang hijau gitu ya, dimasak, dikasih bumbu ya, dikasih bumbu masala namanya ya. Makanya cuma itu aja. Tiap kali saya lewat, berjalan kaki lewat situ, saya tuh merasa sedih sekali melihat kondisi seperti itu ya. Yang belum ke India boleh lihat sendiri ya, rasakan biar dapat bahan bakar balik lagi ke Palembang menjadi semangat meditasi, semangat belajar Dharma. Saya 3 tahun di sana, dan selama 3 tahun ini saya selalu merasa penderitaan ini adalah motivasi terbesar saya. Ya, kalau Anda kan enak-enak, ada kendaraan, ada motor, ya, dapat sekolah, dapat makan, ya, coba pergi ke sana, merasakan penderitaannya. Ketika musim dingin, nih mereka-mereka ini nggak ada rumah mereka. Pernah nggak Anda melihat ya, Indonesia belum separah itu ya. Kalau saya naik bis lewat atau naik kereta, itu ada orang tidur-tiduran di pinggir jalan gitu. Suhunya dingin ya, cuaca dingin ya, kan ada musim dingin kan, dingin sekali. Ya. Belum pernah naik kereta di India kan? Sudah pernah naik ya? Oh bagus ya, pengalaman bagus itu ya. Nanti suruh Cimeme yang cerita bagaimana pengalaman. Kalau pengalaman saya naik kereta di India itu luar biasa itu ya. Kadang-kadang saya naik keretanya jauh, jadi keretanya itu bisa tiduran. Terus tiba di stasiun biasanya pagi. Kalau pagi sudah bangun kan kita bangun, buka jendela lihat keluar. Yang kelihatan apa tahu nggak? Banyak orang nongkrong, nongkrong buang air besar. Dan biasanya, dan yang penting kayak sederetan gitulah. Kamu tahu sendiri nanti kalau pergi lihat sendiri ya. Dia bawa air itu, air apa dia? Kalau aqua, kalau kita di sini aqua yang gede itu dipotong sama dia galon. Bukan, kalau galon gede, dia botolnya cuma segini ya, yang 1,5 liter itu. Dia potong bagian atasnya terus dimasukin air ya, minum. Apa? Bukan minum, buat cebok katanya ya. Ya. Dan waktu saya di India di tempat-tempat yang kecil, yang desa-desa, mereka tuh nggak ada toilet. Betul ya, Ci ya? Toilet paling susah. Saya suka protes sama teman saya. Teman saya namanya Kailas. Dia orang India, teman sekelas saya ya. Saya bilang, "Eh, Kailas, kenapa sih India susah banget toilet?" Saya bilang. "Ah, kamu udah di India sekian lama, masa iniannya enggak tahu?" Ya. "Ini seluruh India ini adalah toilet terbesar," katanya. "Kemanapun Anda boleh pipis," katanya. "Kemanapun Anda boleh beol," katanya. Ya Tuhanku, saya bilang, "Ini gimana? Kita orang ya, sebutlah kita orang Indonesia gitu kan. Kalau mau buang air kecil kan ke toilet. Kalau di sana mau buang air kecil, yang penting kamu ke sana deh gitu, di belakang pohon," katanya. "Dicari pohon terus yang enggak ada orang kamu kencing di situ." Memang begitu. Ya. Terus ada suatu kali, maaf ya ini ceritanya agak jorok ya, enggak apa-apa ya. Tapi ceritanya real ya. Jadi saya pernah pergi ke desa kecil, terus harus buang air besar. Kalau buang air besar nggak ke toilet rasanya gimana gitu. Tapi bawat saya kan, dikasih botol yang itu, ya, bawa, terus cari semak-semak gitu kan. Cari semak-semak yang kira-kira ada pohonnya atau ada pohon, mereka tuh kadang-kadang nggak terlalu tinggi, dia kayak ada kayak bonsai gitu, ada pohon-pohon gitu kan. Jadi yang penting cari tempat yang aman ya, gali lubang, terus ya yang penting silakan nikmati aja sih itu ya. Tapi sebelum kita ini kita lihat kiri kanan dulu. Oh, enggak ada orang. Oke, sini aman gitu ya. Ya. Dan celakanya adalah setelah selesai, ketika saya bangun ternyata ada orang di situ. Dia bangun, kabur kita berdua. Jadi di India itu enggak usah heran kalau ke India jangan menderita ya, kalau misalnya enggak bisa dapat toilet ya. Kecuali hotel-hotel yang agak bagus, berbintang, ya sarana prasarananya rapi dan bagus. Jadi penderitaan di India itu menurut saya luar biasa. Saya bukan promosi ke India ya. Karena apa? Saya pikir karena kita ini murid-muridnya Buddha. Jadi sekali-sekali itu kita harus merasakan apa yang dirasakan Buddha pada zaman dahulu. Walaupun India sudah banyak berubah, tapi penderitaan di India itu kayaknya tidak banyak berubah setelah 2000 tahun lebih. Jadi silakan nanti ya cari waktu ke India. Kalau suruh ke India saya masih mau. Karena apa? perlu bahan bakar lebih banyak lagi ya, agar bisa lebih bersemangat. Guru saya pernah bilang bahwa aku dan Buddha sama-sama mengalami penderitaan. Kita mengalami derita yang namanya derita fisik, badan, kaki pegel, leher pegel, atau sakit kepala, sakit kaki, sakit perut, dan sebagainya. Buddha juga mengalami hal yang sama. Ingat gak ketika Buddha terakhir kali dikasih makan sama Cunda namanya ya, Cunda. Ketika dia kasih makan, katanya jamurnya itu, jamur apa gitu ya, jamurnya itu mengandung racun. Jadi setelah makan Buddha bilang perutnya sakit, mencret-mencret katanya. Jalan dikit dia bilang, Ananda saya udah gak kuat, saya perlu istirahat ya. Itu juga membuktikan bahwa Buddha juga mengalami sakit perut. Jalan-jalan lagi Buddha bilang, aduh saya gak kuat ini, saya harus buang air, atau saya harus minum, saya gak kuat katanya kan. Dan Buddha mengalami sakit fisik juga. Cuman bedanya Buddha sama kita adalah kalau kita sakit fisik ya, gitu gimana gitu kan. Kalau Buddha dia masih bisa tenang gitu kan, ya. Tapi dia mengenali bahwa itu sakit. Ananda saya sakit, yuk berhenti, berhenti istirahat ya. Nah, jadi karena sakit seperti inilah, walaupun saya tahu sakit fisik itu susah ditahan ya. Sakit fisik itu kayaknya memberikan efek sangat besar buat hidup kita, ya. Sehingga kadang-kadang pikiran kita sudah nggak kuat bertahan gitu ya. Ya. Jadi kita dan Buddha sama-sama mengalami penderitaan. Bedanya adalah Buddha bisa menghandle penderitaan itu. Oleh karena itulah di awal saya bilang Buddha dari awal sampai akhir semuanya dia Buddha mengajarkan bagaimana menghandle penderitaan. Bukan suruh menghitung di Gangga itu pasirnya ada berapa. Bukan. Bukan untuk mencari tahu di keper-kerpet sama air apakah kita menjadi suci. Bukan. Ya, itu pernah itu ada satu umat yang bertanya ya. Karena di India zaman dahulu Sungai Gangga tahu kan? Ke Sungai Gangga enggak? Ke Sungai Gangga kan? Saya pernah ke sana ya. Katanya kalau misalnya mencelupkan tangan ke atau kaki ke dalam Sungai Gangga itu airnya itu agak coklat kuning gitu ya. Dan katanya itu jorok sekali ya sekarang ya. Kalau dulu mungkin bersih ya, jernih kali ya. Terus katanya menurut paham dari orang Brahma, paham Brahmaisme. Brahmaisme itu banyak cabangnya. Ada Nigranta, Nataputta, ada Sanjaya. Sanjaya itu bukan Sanjaya pemain India ya. Sanjaya ini adalah gurunya Bante Sariputra dan Monggalana. Nigranta, Nataputta, Mahavira, Jainisme dan sebagainya, banyak. Ya, aliran Brahmaisme. Jadi menurut aliran Brahmaisme itu adalah ketika Anda mandi di Sungai Gangga akan membuat Anda terpurifikasi katanya, menjadi bersih. Jadi ada umat upasaka datang bertanya kepada Buddha, "Buddha, apakah pandangan seperti ini benar?" katanya. "Apakah benar sesuai dengan pandangan para Brahma?" Mereka bilang, "Kalau kita mencelupkan diri berenang ya, mempurifikasi diri di dalam Sungai Gangga, semua karma-karma buruk kita akan terbersihkan," katanya. Dan Buddha menjawabnya pinter. Kalau memang betul Sungai Gangga bisa membersihkan karma-karma buruk kita, maka kepiting, ikan, dan lain-lain di dalam itu akan menjadi makhluk suci semua katanya. Dan mereka yang paling suci, karena mereka di dalam terus. Betul nggak? Ya. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi bagaimana merubah penderitaan kita. Saya pikir penting untuk mengetahui empat hal yang diajarkan oleh Buddha sehingga kita bisa menciptakan suatu koneksi kita dengan Buddha. Saat itu ketika Buddha telah katanya tercerahkan, beliau mengajarkan empat hal ini ya, kita semua pasti sudah tahu. Tapi urutannya saya balik. Ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 1, nomor 2. Sama aja. Itu mau dibolak-balik boleh saja ya. Cuman kebetulan ketika, tahu gak kenapa ketika Buddha bertemu dengan 5 orang petapa, Buddha pertama kali langsung bilang tentang adanya dukkha dulu. Pertama kan, baris pertama Buddha bilang, hey petapa ya, ketahuilah bahwa kamu itu sedang menderita katanya. Karena lima orang petapa itu sedang menyiksa badannya, dan mereka merasa bangga dengan menyiksa badannya. Ada orang begitu kan, ada anak-anak zaman sekarang dia menyiksa badannya dengan tato, dengan apa, tapi dia merasa bangga dengan itu. Ada kan? Dan para lima orang petapa itu juga dengan pandangan seperti itu. Lihatlah itu derita, lihatlah itu ada duka. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau zaman sekarang saya bilang, kamu tuh ada duka. Apaan katanya? Mana ada duka? Saya baik-baik, sehat, saya enggak ada di rumah sakit. Saya tidak sakit, ya. Saya tidak batuk, tidak sakit perut, tidak sakit kepala. Kenapa Bante bilang saya duka atau ini kan? Atau sakit kan? Betul. Jadi kadang-kadang boleh kita rubah ya. Ketahuilah derita itu bisa berakhir. Karena apa dibilang derita, kadang-kadang dia belum bisa begitu terima. Ini cara saya aja ya, bolak-balik boleh ya. Jadi jangan bingung. Kita kasih tahu bahwa derita bisa akhir itu adalah kabar gembira katanya. Bukan kulit manggis ya, ada ekstraknya. Bukan ya. Kabar gembira adalah maksudnya adalah kita bisa menjadi bahagia. Ada cara menjadi bahagia. Ini Buddha walaupun bahasanya derita, tapi dia kalau diganti bahasanya berarti kalau derita bisa berakhir artinya apa? Ada, kita itu bisa bahagia loh. Atau bahasanya nanti saya ganti ya. Kita bisa bahagia loh. Maunya bahagia kan? Daripada saya bilang derita dulu, gak mau lah derita. Tapi saya kasih tahu, kita bisa bahagia loh. Oh, bahagia. Caranya bagaimana, Bante? Pergi ke shopping mall. Belanja. Dapat fasilitas. Dan sebagainya. Ya. Tapi cara Buddhis adalah, kita memberitahu ada kabar gembira bahwa kita bisa bahagia. Dan ada caranya. Selanjutnya ada caranya. Ada metode untuk mentransformasi derita. Atau bahasa lainnya adalah, ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Logis gak? Ada cara loh untuk bahagia, mau tahu nggak? Nggak mau tahu katanya. Saya mau tahu cara derita katanya. Nggak ada kan? Ada cara bahagia, mau tahu nggak? Oh ya bisa ya, kita bisa bahagia ya. Kasih tahu saya dong, caranya bagaimana? Nah, Buddha menjelaskan tentang metodenya, caranya. Betul nggak? Logis nggak? Jadi boleh dibolak-balik ya. Mengerti nggak sampai di sini? Mengerti nggak? Atau Anda sudah mulai bingung? Masih mengerti ya? Jadi 3 dan 4 itu sebetulnya berita baik tentang kebahagiaan. Jadi bahasanya bisa kita rubah. Jangan pakai derita semua lah, kita ganti aja nanti ya. Jadi apa? Ketahuilah kita bisa bahagia, ketahuilah bahwa inilah ada cara untuk mencapai kebahagiaan. Betul begitu kan? Nah, setelah itu baru kita kasih tahu, enggak cuman ada bahagia. Ternyata ada juga derita loh. Ada derita juga loh. Hidup itu cuman gak bisa cuman bahagia saja, tapi derita juga ada nih bareng-bareng. Ya enggak? Dan ternyata derita ini, duka ini ada sebabnya loh. Gitu kan ceritanya kan? Jadi boleh dibalik ya. Jadi dua ini adalah bahagia, dua ini adalah derita. Dan ini adalah bahagia sekaligus derita. Ini adalah bahagia sekaligus derita. Logis enggak? Karena bahasanya sebutnya kan pakai derita, ya ada derita di situ. Tapi kalau saya putar balik itu jadi ada bahagia loh. Jadi itu sebetulnya bolak-balik sama saja. 1 2 3 4 boleh, 3 4 2 1 juga boleh. Ya, tergantung kebutuhan kita. Jadi roda dharma yang pertama kali dibabarkan oleh Buddha memang mulai dari nomor 3 yang saya sebut di sini ya. Memang itu nomor 1 ya. Ya, saya bolak-balik aja biar Anda bingung, ya. Biar Anda pulang terus pikir gitu. Jadi ini 1 2 3 dan 4. Itu yang dikatakan oleh berbagai sutta dan sutra bahwa inilah yang dibabarkan oleh Buddha pada awal sekali. Dan benar kan? Dengan pernyataan di awal saya sebutkan Buddha hanya menjelaskan tentang duka dan bagaimana mentransformasi, merubah duka itu. Dan ada 3 poin penting. ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Buddha, dan saya menggunakan bahasa yang sedikit berbeda ya, tapi artinya sama. Yang pertama adalah ajaran tentang dosis. Ya, kalau bahasa kerennya adalah middle way, atau bahasa lainnya adalah Majjhima Patipada atau jalan tengah. Jadi ada jalan tengahnya. Maksudnya jalan tengah apa coba? Kenapa jalan tengah? Terlalu kiri gak bisa, terlalu kanan juga gak bisa. Jadi harus di tengah. Cuman di tengahnya ini tengahnya siapa? Tengahnya kita, tengahnya Anda, tengahnya Anda. Semua punya tengah yang berbeda-beda. Selama dia tengah, cukup. Jangan mencoba untuk memaksakan tengah saya sama tengahnya Anda. Karena apa? Karena kadang-kadang ada orang yang merasa inilah jalan tengah. Dia coba memaksakan jalan tengahnya dia kepada saya. Padahal takarannya bisa berbeda-beda. Contoh, kalau Anda sakit, biasanya pasti ke dokter, betul kan? Sakit kemana? Gak ke dukun kan? Ini Palembang ada Mbah Dukun gak? Masih ada ya? Tapi masih mengobati sakit-sakit gitu kan? Masih ada? Kalau tukang urut itu bukan Mbah Dukun ya? Kalau tukang urut kan mungkin tulangnya atau apa atau patah dia bisa urut atau apa gitu kan? Tapi biasanya rata-rata kita ke itu kan? Ke dokter lah ya? Sakit ya ke dokter ya. Kalau zaman dahulu mana ada dokter. Kalau ada tabib aja udah bagus ya. Kalau tabib zaman dahulu kan Sinsei ya, jago tapi ya. Ya. Jago. Ya. Saya dulu juga pernah. Saya sakit pernah ke Mbah Dukun. Saya sakit pernah ke Sinsei. Saya sakit pernah ke dokter ya. Kalau yang kalau ke Mbah Dukun itu biasanya yang kasih hu kuning-kuning itu. Ya, seru itu. Seru sekali itu. Datang-datang biasanya emak-emak tua-tua di tempat saya. Terus dia duduk di meja yang sebelahnya ada satu orang yang biasanya jadi penerjemah katanya. Bahasanya itu bahasa khusus sekali itu. Jadi dia duduk di meja ya, pertama dia diam. Ya. Nanti kamu tunggu 5 atau 10 menit dia mulai goyang-goyang gitu kan. Goyang. Terus tiba-tiba kayak kerasukan gitu kan. Nah, kalau dia udah mulai kerasukan udah gitu kan. Terus dia biasanya pegang mopit ya. Mopit ya yang buat tulis-tulis itu. Wah, tapi jago dia. Gitu. Terus si itunya suka membisik-bisik ya. Kalau kita mau tanya apa, tanya ke penerjemahnya, asistennya ya. Ya. Nanti dia kasih instruksi ya. Kadang-kadang dikasih bunga, dikasih apa, suruh mandi, suruh celupin apa gitu-gitulah. Ada aja. Tapi kadang-kadang itu manjur loh ya. Saya pernah apa gitu ya, kulit saya itu merah-merah terus 2 minggu enggak sembuh-sembuh, gatal-gatal. Tapi ke tukang itu 4 hari kemudian berkurang, seminggu kemudian sembuh. Jadi mau enggak percaya atau enggak percaya ya, ah itu urusan susah lah ya. Tapi pernah terjadi dalam diri saya. Dulu saya ingat tuh, gatal sampai saya garuk-garuk gitu ya. Katanya mungkin kena ganggu oleh makhluk-makhluk apalah gitu kan. Katanya makhluknya bertelur di sini katanya atau apa gitu kan. Terus disuruh bawa ke sana tapi sembuh. Ya enggak tahulah makhluk harus apa gitu ya. Ya, yang jelas itu ada suatu makhluk katanya, tapi sembuh saya ya. Kalau Mbah Dukun sekarang mungkin udah enggak laku kali ya. Jadi ketika kita sakit kita ke dokter, dokter pasti memberikan, kalau kita sakit dia pasti memberikan resep namanya ya. Resep tertentu yang dia bilang, oh ini harus makan sekian kali, betul kan? Terus kita ikuti instruksi dokter. Jangan sok pinter. Ada orang mungkin dia sok pinter gitu, ah ya udahlah, biar cepat sembuh ya, 10 biji aja ditelan, cus. Sembuh total ya. Apa kita harus membacakan Amitocing gitu. Mengantarkan dia ke Sukawati gitu kan kalaunya. Ya kan begitu kan? Nah, dosis-dosis itu semuanya perlu ada jalan tengahnya. ya. Seperti kalau saya lagi pikir-pikir, kalau misalnya bunga teratai, lumpurnya kebanyakan, mungkin bisa mati juga kali ya. Betul enggak? Penderitaan kita juga kalau terlalu banyak juga kita tidak bisa berlatih dharma jadinya. Ya. Kalau sakit kaki lah, sakit encok lah, pegel lah, masuk angin lah, gitu kan. Ya. Kita enggak bisa datang ke dharma kelas. Susah. Jadi harus ada jalan tengahnya, enggak boleh sampai merusak badannya. Memang ada beberapa orang ya kadang-kadang agak susah ya. Ada bante-bante yang kadang-kadang mengajarkan meditasi terus agak ekstrim gitu menurut saya ya. Tapi bukan berarti saya menggampangkan meditasi. Tapi kita mulai mengajar kepada orang-orang yang baru berkenalan dengan meditasi dengan cara yang lebih gampang. Nanti baru pelan-pelan kita kasih sedikit-sedikit lebih dalam. Jangan tiba-tiba, wah, lu meditasi 3 jam, lipat kaki katanya kan. Kabur semua, pantesan gak ada orang kerusuhan meditasi, gak mau, gak ada yang datang. Ada program meditasi di Wihara Dharma Kirti yang datang mungkin 4 siko gitu. Atau berapa orang ya, 5 orang atau 6 orang ya. Tapi kalau acara-acara kumpul hura-hura, makan-makan, rame. Kalau makan-makan rame, kalau meditasi kadang-kadang agak susah. Jadi dosis itu penting, jangan sampai overdosis. Dharma juga menurut saya bisa overdosis. Jadi kalau manusia terlalu banyak dharma kadang-kadang apa ya namanya ya? Terlalu banyak di kepala. Ya, sehingga pelaksananya enggak ada. Contoh, di sini siapa yang suka masak-masak? Angkat tangan. Ibu-ibu suka masak-masak? 1, 2, 3, 4, 5 orang doang. Yang lain gimana? Gak masak? Ke restoran? Restoran? Ya. Bapak-bapak ada yang masak? Ada yang bisa masak? Masak mie instan bisa? Masak air? Itu bukan masak air namanya, rebus. Kalau air kan tinggal masukin air, taruh, nyalain api, selesai. Ya. Nah contohnya orang masak. Kalau orang masak, ada orang yang jago masak sama orang yang pintar menghafal aja semua resep untuk bikin. Contohnya mau bikin pempek, berapa gram air, berapa sagu, tepung, ikan dan sebagainya, semua bahan-bahannya dia hafal semua. Ya, berapa mangkok, berapa tetes juga dia tahu. Ya. Dia hafal berapa gram, dia hafal semua, lengkap, suruh jelaskan bisa. Tapi kalau dikasih sagunya, dikasih tepungnya, dikasih airnya, suruh dia bikin, gimana ya, gitu. Gak bisa. Karena dia cuma pinter menghafal. Jadi dharma-dharma yang diajarkan itu bukan untuk kita hafal. Ya hafal beberapa penting lah ya. Tapi jangan semua kau hafal, so abidama semua ya, berapa poin itu hafal. Akhirnya itu jadi, kalau kita dalam tradisi Zen namanya adalah penghalang baru bagi latihan. Ya. Dia hafal semua resep-resepnya, semua dia hafal. Tapi ketika suruh dia masak gak bisa. Dia hafal semua teori-teori dharma. Karma, punarbawa, abhinama, pikiran, cita, semuanya dihafal. Lengkap. Tapi suruh meditasi, mana ya, baru 5 menit pegel kaki, goyang sana, goyang sini ya. Kayak duduk di atas tungku. Tungku tahu enggak? Tungku itu ada apinya gitu kan. Kalau Anda meditasi duduk begitu enggak? 5 menit mungkin masih bisa diam ya. 10 menit goyang dikit. 15 menit, wah udah buka mata, udah kepala turun dan naik. Betul gak? Belum lagi ngantuk dan sebagainya ya. Semua dharma yang diajarkan perlu kita praktekkan, bukan kita hafalkan jadi ilmu pengetahuan saja. Ya, nanti bisa berkarat dan menjadi racun. Banyak orang yang menghafal dharma banyak dan akhirnya menjadi racun. Racun apa tahu gak? Racun kesombongan. Sombong banget. Wah teori bisa, wah jelaskan. Terus umat, wah hebat sekali ini ya pandita ini, hebat sekali ini bante ini ya. Semua dihafal ya. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan tercemplung ke dalam kondisi demikian. Semakin banyak kita latih, teori akan semakin mengena dalam diri kita. Kalau hanya menelan teori saja tidak kita latih, itu berbahaya, bisa menjadi racun. Dharma bisa berubah menjadi racun, racun kesombongan. Ya, jadi mohon bapak-bapak ibu hati-hati. Tapi bukan berarti nggak boleh belajar Dharma ya, boleh terus aja belajar. Tapi meditasi dan praktek ya, Yam Keng, function, pelaksanaan sila itu semuanya harus jalan terus. Ya, kadang-kadang pelaksanaan kan kita malas ya. Belajar kan gampang, tinggal duduk aja diam dengar semuanya kan. Masuk sini keluar sini apa yang ini juga nggak tahu ya. Tiga poin penting dalam pemutaran roda pertama adalah tentang dosis atau jalan tengah. Yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah jangan melarikan diri dari dunia ini. Ya, kadang-kadang orang merasa, ini banyak teman saya mulai ada gejala-gejala ketika dia stres, dia bilang, udahlah saya mau jadi Bante aja katanya. Karena broken heart atau karena jomblonya sudah terlalu lama, akhirnya dia, udahlah saya jadi Bante aja daripada bolang ayah katanya. Daripada saya gak punya bolang ayah itu gak ada yang mau. Gak dapat pacar lama, jomblo kelamaan ya. Tapi kalau jomblo kelamaan mau jadi Bante juga boleh lah ya. Tapi kita bimbing dengan baik ya. Atau broken heart ya. Tapi nanti lama-lama ini para Bante itu adalah perkumpulan jomblo-jomblo gitu kan. Gimana saya malu juga gitu ya. Jojoba, apa itu? Jomblo bahagia. Saya bukan jomblo, enak aja. Saya single. Anda tahu kan bedanya single sama jomblo? Ya. Single itu prinsip. Ya. Kalau jomblo ya nasibmu. Ya. Jadi bukan dijadikan tempat melarikan diri. Saya ada beberapa teman kuliah. Mereka ini menurut saya sangat kasihan. Ada yang sudah bergelar dokter, sudah bergelar magister manajemen dan sebagainya. Dan mereka merasa hidup. Cuman sayang ada beberapa yang sudah menikah, sudah punya anak. Dia bolak-balik tanya, Bante bagaimana saya mau jadi apa? Mau jadi biku atau bikuni juga. Tapi saya sudah punya suami, sudah punya istri katanya. Ya, saya sudah punya anak. Terus saya tanya, anakmu umur berapa? Masih kecil. Aduh, gak boleh kalau gitu saya bilang. Ya. Jangan. Karena apa? Tanggung jawab orang tua adalah membesarkan anak. Bukan melarikan diri terus tidak bertanggung jawab terhadap anak yang sudah kamu hadirkan di dunia ini. Memang sih ada beberapa kasus ya orang yang kabur ya. Anaknya kadang yang masih kecil atau istrinya sakit terus dia kabur dia jadi Bante gitu kan. Itu sebenarnya gak boleh ya. Apa yang penderitaannya kita alami, kita hadapi dengan Dharma. Jangan kita melarikan diri. Itu inti dari apa yang ingin Buddha sampaikan pada Dharma yang beliau sampaikan. Dan saya pikir cukup sampai sekian hari ini, bahwa aku dan Buddha memiliki banyak kemiripan dan kesamaan, sehingga aku bisa mencapai apa yang Buddha capai. Intinya seperti itu. Dan kita butuh Buddha. Kita butuh inspirasi dan motivasi dari Buddha. Apa yang Buddha lakukan, apa yang Buddha kerjakan, dan apa yang Buddha babarkan, kita butuhkan. Jadi aku butuh Buddha, Buddha juga butuh aku. Kira-kira demikian